PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Apakah paman yakin orang itu adalah pengemis tongkat merah? Ah, saya yang merasa penasaran menemui orang itu dan menanyakan apa sebenarnya yang dibicarakan putra Raden dan Nyai. Ah, maaf, apakah salah perbuatan saya itu? Tidak salah paman. Tetapi apa benar itu adalah anggota tongkat merah? Pengemis itu, pengemis gila itu. Oh, pengemis gila? Iya. Oh. Apakah Raden mempunyai hubungan tidak baik dengan tongkat merah? Tidak, Paman Jujur. Paman jangan salah menduga. Hubungan kami dengan tongkat merah sangat baik. Baik sekali. Maksud saya, jadi kalian tidak bicara dengan seorang pengemis yang tidak waras? Bagaimana, Paman? Iya, putra Nyai bicara dengan anggota tongkat merah. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Tengok-tengok cari musuh orang yang sakit flu. Hidung pilek lah. Rokok bu, badan meriang, ya. Rokok pak, hidung mampet pak. Rokok deh, sakit kepala lah. Rokok loh mas. Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang, tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum prokol. Untuk pilek, hidung mampet, jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala, jadi sembuh. Itulah sebabnya, prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek, jadi sembuh, prokol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa, prokol tablet, untuk anak-anak, prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-36 dengan judul Pusaka Sima. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang keempat ini menampilkan Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Eri sebagai Cucur Paksi, Chris Urspon sebagai Saka Palwaguna, Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Billy Burhan sebagai Prabu Sanjaya, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kayan Manggala yang melihat seorang pengemis gila yang menjadi tontonan orang ramai di Kota Raja Mataram menjadi tersentuh hatinya. Karena itu pada malam harinya, setelah mendapat izin dari ayah dan ibunya, ia pergi mencari pengemis gila itu sambil membawa pakaian dan uang untuk membeli makanan. Akan tetapi setelah berkeliling di sekitar tempat di mana siang tadi ia melihat pengemis itu, tidak juga ia berhasil menemukannya. Setelah meminta bantuan dari anggota Tongkat Merah, Gayan Manggala bertemu dengan Rakrian Cucur Paksi yang disuruh oleh ayahnya untuk mengawasi kepergiannya secara diam-diam. Anda sedang mendengarkan Ravanda Channel. Tapi mengapakah Raden malam-malam seperti ini keluar seorang diri? Apakah paman bukannya diminta oleh ayah untuk mengawasiku? Tidak, Raden. Paman memang sedang meronda. Saya permisi saja, paman. Malam sudah semakin larut. Saya khawatir ayah dan ibu menjadi cemas memikir saya. Aneh sekali. Apakah sebenarnya yang dibicarakan dengan pengemis Tongkat Merah tadi? Sepertinya ada sesuatu yang cukup serius yang dibicarakannya. Dan lagi, pengemis tadi kelihatan begitu hormat pada Gayan Manggala. Apakah anggota Tongkat Merah itu sudah mengetahui siapakah Gayan yang sesungguhnya? Padahal anak itu baru saja tiba di kota Raja Mataram. Aku akan menyelidikinya. Aku sudah berkeliling di sekitar tempat ini, tetapi belum juga kutemukan pengemis tadi. Aku masih mengenalnya. Wajahnya cukup sering kulihat di kota raja ini. Ya, tidak ada jalan lain. Aku akan mencarinya di markas Tongkat Merah cabang kota ini. Dan jika aku tidak salah, tempatnya di sebelah timur sana. Aku akan menuju ke markasnya. Hop! Mudah-mudahan kedatanganku ke sana tidak menimbulkan dugaan yang macam-macam dari Ki Pandetata. Itu pengemis yang kucari itu keluar dari dalam markas Tongkat Merah. Sebaiknya aku ikuti saja. Dan kemudian aku temui pengemis itu di tempat yang sunyi seorang diri. Beberapa orang pengemis keluar bersamanya. Untung saja mereka semua berpisah ke arah yang berlainan. Tunggu, sobat dari Tongkat Merah. Siapakah engkau? Apa maksudmu menghadangku secara diam-diam di tempat sepi seperti ini? Maafkan aku. Apakah engkau tidak mengenalku, Kisana? Hei. Engkau Tuan Rakrian Cucur Paksi. Benar, aku Cucur Paksi. Maaf, aku mengganggu sebentar. Aku hanya ingin bertanya sedikit tentang pembicaraanmu dengan anak tadi. Apa maksudmu, Tuan Rakrian? Aku tidak mengganggunya. Apakah engkau juga ingin mencampuri urusan dalam perguruan kami? Pembicaraan kalian sangat mencurigakan. Aku berhak mencampurinya. Karena anak itu adalah putra dari sepasang Mahawira Mataram atasanku. Dan aku juga telah mendapat perintah untuk mengawasinya. Apakah Tuan Saka dan Nyai Anting Wulan tidak menceritakan padamu tentang hubungan kami Tongkat Merah dengan... Maaf, kami tidak dapat menceritakan apa-apa. Tetapi, satu hal yang Tuan Rakrian perlu ketahui. Saya tidak melakukan rencana yang buruk pada anak itu. Maaf, saya harus pergi untuk melaksanakan tugas saya. Silakan, maafkan aku jika begitu. Pengemis Tongkat Merah itu kemudian berlalu dari hadapan Rakrian Cucur Paksi. Penggawa utama dari Keraton Mataram yang telah berusia lebih dari 50 tahun itu menghela nafas dalam-dalam. Tuan Saka dan Nyai Anting Wulan adalah dua mahawira kesayangan Baginda. Aku harus menjaga baik-baik keluarganya. Ini merupakan tanda terima kasihku pada Baginda Sanjaya yang telah mengangkat martabatku menjadi bagian dari keluarga istana ini. Matiku untuk Baginda Sanjaya dan juga keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya. Dan juga untuk tanah ini, Mataram Agung. aku akan menuju depan gerbang utara kota raja. Di sana pasti Tuan Saka dan Nyai Wulan berada. Tetapi sebelumnya aku akan memastikan dulu apakah Kayan sudah tiba di istana. Hop. Lolo, tangannya kenapa bang sampean bang? Korok-korok terus, gatel-gatel ya? Itulah mbok, segala obat sudah kucoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku bah. Panas, kadas kurat, oleskan kau panas. Gatal-gatal jamur kulit akan lenyap dengan kau panas. Kau panas, kau panas. Sungguh nyata hasilnya. Panas, kadas kurat, gatal-gatal oleskan saja. Kau panas. Benar, kau panas. Efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Setelah mendapat kepastian bahwa Kayan telah kembali dari penjaga pintu gerbang istana, Rakryan Cucur Paksi melesat kembali menuju gerbang utara kota raja, di mana para pasukan yang akan berangkat ke tanah seberang disiapkan. Raden Saka Palwaguna dan Anting Wulan yang nampak sedang memeriksa keadaan bersama dengan para pimpinan kelompok melihat kehadiran Rakryan Cucur Paksi. Segera saja keduanya mendekati menghampiri Rakryan Cucur Paksi. Bagaimana Paman Cucur? Putra Raden dan Nyai sudah kembali ke rumah. Apa saja yang dilakukannya, Paman? Saya tidak mengerti, Nyai. Dia hanya berkeliling saja, kemudian berbincang-bincang dengan seorang pengemis tongkat merah, dan kemudian kembali ke istana. Tongkat merah. Paman, apakah Paman yakin orang itu adalah pengemis tongkat merah? Saya yang merasa penasaran menemui orang itu dan menanyakan apa sebenarnya yang dibicarakan putra Raden dan Nyai. Maaf, apakah salah perbuatan saya itu? Tidak salah, Paman. Tetapi, apa benar itu adalah anggota tongkat merah? Pengemis itu, pengemis gila itu. Pengemis gila? Iya. Apakah Raden mempunyai hubungan tidak baik dengan tongkat merah? Tidak, Paman Cucur. Paman jangan salah menduga. Hubungan kami dengan tongkat merah sangat baik. Baik sekali. Maksud saya, jadi Kayan tidak bicara dengan seorang pengemis yang tidak waras? Bagaimana, Paman? Iya, putra Nyai bicara dengan anggota tongkat merah. Dia tidak bertemu Dinda Wulan. Iya, dia tidak bertemu. Tentu dia meminta bantuan tongkat merah untuk mencari pengemis tidak waras itu. Jadi putra Nyai sudah mengenal kelompok tongkat merah, juga yang berada di tempat ini? Iya, Paman. Kayan banyak mengenal pengemis tongkat merah dari berbagai kota. Hebat sekali, Nyai, untuk anak seusia itu. Iya. Kami ingin bertemu untuk terakhir kali sebelum berangkat meninggalkan Mataram. Tetapi kami tidak mempunyai waktu untuk kembali ke rumah. Kami akan bersiap di tempat ini, karena menjelang fajar baginda akan datang dan memimpin pasukan ini ke tanah seberang. Lalu apakah yang dapat saya lakukan untuk Tuan dan Nyai? Jika Paman tidak keberatan, bawalah Kayan kemari menjelang fajar. Akan saya lakukan, Tuan Saka, Nyai Wulan. Nah, Paman. Paman dapat kembali untuk beristirahat. Karena menjelang fajar, Paman sudah harus kemari lagi. Baiklah. Jika begitu saya minta diri, Nyai, Tuan Saka. Silakan Paman. Paman. Aku tidak sangka anak kita mempunyai perasaan yang sangat halus, yang mudah sekali tersentuh jika melihat penderitaan orang. Sikapnya tidak berbeda sedikit pun dengan muka Kanda. Terlalu halus, bahkan jauh lebih halus dari seorang wanita. Semula ketika aku mengetahui bahwa Kayan adalah putraku, aku sempat terpukul, mengingat akan perbuatan yang terlalu keras, yaitu usaha-usaha yang dilakukannya untuk membunuhku. Sudahlah, Kanda. Jangan singgung lagi hal itu. Semua itu adalah salahku. Aku yang menyebabkannya bersikap seperti itu. Aku yang membentuknya, Kanda. Sudahlah, Dinda. Kenapa kok jadi begitu? Baru beberapa hari kita bertemu dengannya. Kini kita harus berpisah lagi. Dan untuk waktu yang cukup lama. Lebih dari satu purnama. Ya. Aku juga merasakan hal itu, Dinda. Tetapi kepergian kita kali ini adalah demi tanah Mataram yang kita cintai. Demi cita-cita Sri Baginda dan juga Mataram ini. Mataram harus tumbuh menjadi penguasa besar di tanah ini. Yang kelak akan dapat menciptakan kemakmuran dan kedamaian di bumi Nusantara ini. Ya. Bagaimana, Dinda? Kau mempunyai pendapat lain? Marilah, kita kembali ke kemah kita. Kita beristirahat di sana. Kita juga memerlukan istirahat. Hari sudah lewat tengah malam. Baiklah, mari, Dinda. Anda sedang mendengarkan Rafanda Channel. Bagaimana Kakang Saka dan Kaula? Apakah semuanya telah siap? Semuanya telah siap. Tetapi, maaf tuanku. Biarlah hamba melihat sekali lagi. Bagian perbekalan. Apakah tambahan bahan makanan sudah datang sesuai dengan rencana? Pergilah, Wulan. Hiya, hiya. Gila. Aku telah berdusta pada Baginda. Semata-mata hanya karena putraku kaya. Aku belum berjumpa dengannya. Di manakah anak itu? Itu dia. Sedang menuju kemari bersama dengan paman Cucur Paksi. Kalian anakku. Bagus. Kau segera datang. Aku sudah harus berangkat. Baginda agaknya sudah tidak sabar lagi. Di manakah ayah? Dia ada bersama dengan Baginda. Aku akan menyampaikan salamku pada ayahmu. Terima kasih, Paman Cucur Paksi. Tolong perhatikan Kayan putraku. Oh, jangan khawatir, Nyai. Saya akan bertemu dengan ayah, Bu. Kayan, tunggu. Oh, celaka. Baginda dapat murka melihat kehadiran putraku yang mengganggu rencana keberangkatan pasukan ini. Hiya, hiya, hiya. Ayah! Kayan. Temui putramu itu, Kakang Saka. Aku akan menunggu sesaat. Oh, terima kasih, tuanku. Sudahlah. Kau pulanglah. Kami akan segera berangkat. Kelak kita akan bertemu kembali. Bu, apakah saya boleh tinggal? Atau setidak-tidaknya main ke Gua Larang? Sebaiknya jangan dulu. Nanti kita akan pergi mengunjungi pamanmu Seta Keling bersama-sama. Saat ini tidak ada yang bisa mengantarkanmu pergi ke sana. Paman Cucur Paksi telah diperbantukan Baginda untuk keamanan Kota Raja, membantu Panglima Pengawal Kota Raja. Kita akan pergi bersama-sama kelak. Sudahlah, Paman Cucur Paksi, kami titip putra kami. Jangan khawatir. Berjuanglah dengan hati yang tenang. Kayan akan aman bersama dengan saya. Baik. Kami telah siap, tuanku. Kita bisa berangkat segera. Bagus. Perintahkan pasukan untuk berangkat. Pasukan! Maju! Dia. Tolong, Mbok, dibuatkan satu ya. Aku juga mau rujaknya. Bang Togar,